Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babu tsani fi ma tadhammanathu risalatun nabiy sallallahu alaihi wasallama min bayanil haqqi fi usuliddin wa furu'i. Risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallama tatadhammanu syai'ain huma al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih kama qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun fal huda huwal 'ilmun nafi' wa dinul haqqi huwal 'amalus shalih alladhi ishtamala 'ala al-ikhlasi lillahi wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam wal 'ilmun nafi' wal 'ilmun nafi'u yatadhammanu kulla 'ilmin yakunu lil ummati fihi khairun was salahun fi ma'ashiha wa ma'adiha wa awwalu ma yadkhulu fi dhalika al 'ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi fa innal 'ilma bidhalika anfa'ul 'ulum wa huwa zubdatur risalatil ilahiyah wa khulasatul da'watin nabawiyah wa bihi qawamud dini qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-mustafa al-mujtaba wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afaf wal ghina. Amma ba'd. Al-babu tsani, bab kedua dari kitab Fathu Rabbil Bariyah, fi ma tadammanathu risalatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fi di sini yaitu an, tentang isi dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tercakupi oleh risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam min bayanil haqqi fi usuliddin. Dari penjelasan terhadap al-haq, kebenaran. Dan kebenaran itu bisa mencakup usuluddin terutama dan juga furu'nya, yaitu cabangnya. Ya, sebagaimana telah Anda jelaskan pembagian usul dan furu' ini, ya, ada sisi yang munkar, tapi ada sisi yang memang itu sangat membantu untuk memetakan fikiran tentang ilmu syar'i. Hanya saja, baik usul atau furu', kebenaran tetaplah kebenaran. Sehingga ketika di suatu permasalahan furu' yang dianggap furu' dalam agama, maka tetap kita wajib untuk mengikuti kebenaran. Seperti masalah jenggot misalnya, maka dan itu sudah Anda jelaskan di Sunan An-Nasa'i bagaimana rinciannya dan bagaimana menyingkap syubhat sebagian dari orang yang beralasan dengan hadisnya, beralasan dengan perbuatannya Ibnu Umar demi melegalisir bolehnya mencukur jenggot, ini termasuk furu' dan sifatnya ijtihadi, benar. Tetapi al-haq tetaplah al-haq. Dan al-haq, kebenaran itu tidak berbilang. Dia kebenaran benar, khalas. Kalau ini benar, maka kontraknya pasti yang tidak benar. Kalau dua-duanya benar, padahal salah satu tidak benar, maka enggak mungkin bisa bersatu. Tapi memang kalau masalah ijtihad, pengingkarannya tidak seperti di masalah yang qat'i. Yaitu masalah ijtihadi, pengingkarannya tidak seperti masalah terhadap masalah yang sifatnya qat'i, yaitu yang sudah jelas sekali, ya. Taib, di sini ada fi min bayanil haqqi fi usulid dini wa furu'ih. Sehingga risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa itu tidak hanya membahas masalah usulid din, melainkan juga membahas masalah furu'nya. Sampai menunaikan hajat pun dibahas. Qala al-mu'allif rahimahullah risalatun nabiy sallallahu alaihi wasallam tatadhammanu shay'ain. Risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup dua hal, al-'ilmun nafi' wal 'amalus shalih. ilmu yang disifati bermanfaat. Pensifatan ilmu dengan sifat manfaat, memberikan manfaat, ini ada di hadis Nabi SAW yang doanya beliau alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', maka lawan dari ilmin la yanfa' adalah al-ilm an-nafi'. Dan juga di doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wal amal as-salih, dan amalan yang saleh. Amal disifati dengan saleh, benar. Ini ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Wa amilus salihat. As-salihat di sini dia sifat untuk maf'ul mutlak. Wa amilu a'malan salihan atau salihat sifat untuk amalan. Maka di sini berarti saleh itu sifat. Nah, amal saleh dan lain-lainnya dari ayat ataupun hadis. Ya. Kama qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Ta'ala allazi arsala rasulahu, mengutus rasulnya. Dengan apa diutusnya? Al huda dan dinil haqq, dua itu saja. Al huda al ilmu nafi', sebagaimana diterangkan di sini, al-huda huwa al-ilmu nafi', petunjuk maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, dinil haq, adapun dinul haq huwa al-amalus salih, amalan yang salih. Liyudhhirahu 'alad-din kullihi, untuk menzahirkannya di sini. Liyudhhirahu, dhamir hu ini bisa beberapa makna. Liyudhhirahu bisa maknanya adalah liyudhhira rasulahu, bisa untuk menzahirkan beliau di atas semua agama. Dan memang beliau itu Rasulullah SAW lebih populer dibandingkan dengan Tuhan agama lain. Ya kan? Wa rafa'na laka dzikrak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca di mana-mana, dikumandangkan di mana-mana. Juga nama Muhammad atau Ahmad, nama yang paling populer sedunia, enggak ada yang menyamainya, lebih dari penamaan terhadap nama apapun dari agama lain. Yudhhirahu, ini kalau hu kembali ke rasulnya. Tapi ada juga menafsirkan hu kembali ke al-huda, yaitu ilmu. Jadi ilmu ini akan betul-betul diizharkan, diunggulkan. Dan memang ilmu agama Islam ini sangat unggul, jauh dan lebih jauh ilmiah. Ya. Atau hu kembali kepada dinul haq, agama. Ya, anda sudah pernah membahas tentang masalah din. Din kalau di dunia maknanya amal. Pernah anda bahas itu. Din kalau di dunia maknanya amal yang diminta dengannya al-jaza, itu din dari segi apa dunia, maksudnya di kehidupan dunia. Din di kehidupan dunia ini adalah al-amal alladhi yutlabu minhu al-jaza, gitu kan? Ya, maka amalan yang antum cari balasan dan ganjaran darinya itu din, itu dari segi dunia. Adapun di akhirat, din maknanya al-jazanya itu. Makanya di akhirat tidak ada amal. Maksudnya kalaupun melakukan sesuatu, itu bukanlah suatu amal yang dicari darinya jaza, bukan, enggak. Begitu juga di alam barzakh. Amalan yang dilakukan atau perbuatan di alam barzakh tidak ada yang dicari darinya jaza, enggak ada. Taib. Rasulullah SAW melihat Nabi Musa AS salat di kuburnya. Okay? Salat di kuburnya, salat hakiki yang Allah lebih tahu tentangnya. Apakah salat ini merupakan din? Maksudnya din dalam artian amalan yang dicari pahala dari situ? Enggak. Karena di barzakh bukan lagi darul amal, melainkan di barzakh itu wasithah antara dunia dan akhirat. Tidak ada lagi amal yang dengannya kemudian akan ada ganjaran atau dicari darinya ganjaran. Jadi din di dunia ini adalah al-amal. Dan dinul haq, amalan soleh. Liudhirahu, yaitu menzahirkan amalan-amalan soleh ini. Itu kalau difahami, hu kembali ke dinul haq. Ala dini kullihi, di atas seluruh agama lainnya. Seluruh agama punya amalan masing-masing. Dan amalan yang paling zahir amalan kita. Lihat solat. Ya. Tapi sekarang event apa yang dibuat oleh orang-orang kafir? Bukan muslim. Event keagamaan mereka itu apa? Dan tanya, apakah event mereka itu ada syariatnya atau tidak di agama mereka? Rata-rata kreasi semata. Sekarang event semacam barongsai dan semisalnya. Itu event keagamaan enggak? Barongsai di mana ya? Orang-orang mana gitu? Ya, apa cap gomeh atau apa gitulah. Tanya, event itu ada enggak? Itu keagamaan enggak? Pasti keagamaan. Ada sisi keyakinan di situ. Taib, sekarang di agama kalian termaktub enggak di buku-buku tersebut untuk melakukan tata caranya seperti ini? Belum tentu. Tata caranya sesuai dengan pikiran mereka. Islam enggak seperti itu, ikhwan. Event terbesar kita, Idul Adha, Idul Fitri. Jangankan masalah solatnya atau apanya. Masalah jangan sampai hewan kurban melihat pisau saja diatur dalam Islam. Liyudhirhu ala dini kullihi. Ya. Apa enggak bangga kita dengan ini? Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu benci dengan izharnya agama kita, izharnya amalan kita, izharnya ilmu kita, izharnya nama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak suka. Orang-orang liberal itu terutama tuh. Ya, mereka enggak suka. Orang zindiq dan munafiqun musyrikun, mereka enggak suka ketika ada yang cadar, ada peraturan di RT ini harus cadaran, full cadar misalnya. Enggak suka mereka. Taib, cadar itu ada enggak di ilmu kita? Ada. Ada enggak syaratnya? Ada. Ada hadisnya? Ada. Dan seterusnya ijtihad ulama ada semua. Itu lihat agama kita ya. Diizharkan pasti ada yang enggak suka. Bahkan ngeliat antum jenggotan aja enggak suka. Atau cingkrangan udah enggak suka. Sebagian orang di rakyat masyarakat biasa mendingan di samping orang lain dibandingkan di samping orang kayak antum. Ngeliat jenggotan, wah agak kabur dia, enggak mau di samping antum. Padahal antum enggak ngapa-ngapain. Itu ya setannya memang yang memang menyuruh seperti itu. Taifal huda huwa al-ilmun nafi' wa dinul haqq huwa al-amalus salih. Dan disifati kemudian amalan soleh ini alladhi, apa yang sahih di sini, ustumila atau ustamala. Taib, ustamala ala al-ikhlasi lillahi wal mutabati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup ikhlas dan mutabah, itu amalan soleh. Atau bisa dibilang syarat disebut amalan soleh dua itu. Nah ikhwan, di sini berarti ada dua hal, al-ilm an-nafi' dan al-amal salih. Mata yuqal al-ilmu ilman nafi'a. Kapan ilmu disebut ilmu yang bermanfaat? Harus memenuhi kriteria dan syarat. Ilmu disebut bermanfaat pertama dari segi zatnya. Ilmu disebut bermanfaat dari segi zatnya. Zatnya itu harus musibun lil haqq. Itu secara zat ilmu itu benar. Nah, dan kebenarannya sesuai dengan standar Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para ulama salaf salih. Itu ilmu yang nafi' yang sisi pertama. Itu dari segi eksternal dan zatnya itu, dari segi internal dan zatnya itu dia haq. Haq. Maka ini nafi' secara zat. Nafi' secara zat. Ya, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, maka itu nafi' secara zat. Tapi yang kedua, ilmu tersebut dibarengi dengan niatan ikhlas. Maka dia menjadi ilmu yang nafi'. Orang ketika menuntut ilmu sesuai sunnah tapi enggak ikhlas, maka lam yanfa' ilmuhu. Belum manfaat ilmunya. Baik belajar atau mengajar. Mungkin apa yang kita tuturkan di sini, ikhwan, nafi' secara zat. Tapi mungkin gurunya enggak ikhlas. Maka dia bermanfaat secara zat, namun disebabkan kotoran ketidakikhlasan ini membuatnya kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat, bisa aja. Enggak sampai masuk ke hati jemaah misalnya. Taib, dan yang ketiga, kalau tadi yang pertama musibunil haq fi dzatihi, yang kedua ikhlas, ya. Yang ketiga hatifun lil amal. Yang ketiga nyambung kepada amalan. Jadi ada efek, ilmu yang bermanfaat pasti berefek gitu. Pasti berefek, beneran. Walaupun efeknya itu bukan di konsekuensi materi ilmunya itu. Bukan di konsekuensi materi ilmunya yang dipelajari, bukan. Efeknya di minimal ziyadatul iman dan akhlak al-karimah. Itu ilmu bermanfaat itu, ikhwan. Ya. Yang tiga ini kadangkala orang enggak ngerasa. Dia udah berusaha ikhlas dan dia berusaha sesuai sunnah, tapi tidak tercermin di amalannya. Maka berarti ini belum bermanfaat ilmu ini. Jadi hatifun lil amal, ilmu yang bermanfaat yang ketiga, ini tiga-tiganya harus ada, yaitu yang nyambung. Hatif kan arti kok kita hatif itu telepon, jadi connected to amal gitu ya. Tersambung ke amalan, dan amalan ini baik amalan hati atau amalan jawarih atau lisan. Sehingga orang yang ilmunya bermanfaat akan teralami pada dirinya perubahan dari sikap, akhlak dan amalan. Dan ini di antara problem kita ini, ikhwan. Ya. Jadi problem dakwah ini imma dua hal di sini, yaitu imma ilmunya tidak ada tapi mungkin akhlaknya baik. Ya, atau ilmu mujmal. Dan ini tidak sedikit dai pakai ilmu yang mujmal. Maksudnya ilmu mujmal dia menerangkan secara mujmal dan menjadi subhat bagi jemaah. Ilmu yang mujmal dan menjadi subhat bagi jemaah. Karena ilmu yang mujmal itu global, ambigu. Jemaah silahkan tafsirkan. Nah, ini ilmu mujmal yang bisa menjadi subhat dan membuat kacau nantinya. Ya, enggak mau dirinci, karena kalau dirinci mungkin dai ini akan kena untuk dirinya, ya, kalah atau salah. Ilmu mujmal ini yang satu ini bisa merusak. Karena ilmu mujmal ditawarkan dan orang-orang kena subhat akhirnya. Karena enggak paham orang-orang, dibiarkan tafsir kepada antum semua, tafadhol. Kedua, memiliki ilmu, dai ini memiliki ilmu sahih, ada ilmu sahih, tetapi tidak dibarengi dengan sikap rifq, lean, sikap benar dalam berdakwah, keras, kaku dan seterusnya, sehingga ini juga tidak kalah merusaknya, destruktifnya. Mungkin benar apa yang dituturkannya, tapi jafa dan juga kekerasan, kekakuan, kesombongan dan seterusnya membuat orang ada yang kabur, atau orang menerima tapi menerima juga sikap kasarnya sehingga jadi nambah-nambah. Taib. Itu ilmu nafi, berarti tiga syarat, ikhwan. Kalau kita mau betul-betul ilmu ini bermanfaat, pertama seleksi dalam masalah kebenaran ilmu yang tersampaikan. Sehingga dia musibun lil haq fi dzatihi. Secara dzat ilmu ini sahih. Enggak asal-asalan. Satu. Kedua, itu ikhlas. Nah, ikhlas ini bukan dari segi ilmunya, tapi dari segi sahibul ilm atau talibul ilmnya gitu. Dari segi kalbunya. Ikhlas. Ketiga, nah kita lihat apakah ketika setelah kita belajar, kita merasakan kesegaran atau apa, iman bertambah, pengen terus beramal, pengen menuntut ilmu lagi, atau udah selesai. Ya, udah selesai. Atau gimana? Yang ketiga ini kadang-kadang enggak disadari, ikhwan. Yang penting saya ngaji dulu lah, ikut aja. Habis itu enggak ada. Udah, keluar ya jadi setan lagi gitu. Nah, ini berarti lam yanfa' ilmuhu, enggak bermanfaat. Karena al-ilmu nafi yahtifu lil amali shalih. Ilmu yang bermanfaat nyambung ke amalan yang soleh. Itu mesti begitu. Walaupun amalan solehnya ini belum tentu konsekuensi materi dari ilmu yang barusan dia pelajari. Contohnya, antum belajar nahwu misalnya. Antum belajar nahwu lillahi ta'ala. Belajarnya benar, mubtada dan khobar, belajar gini-gini dan seterusnya. Kemudian antum senang. Dan setelah antum belajar, antum merasakan tuh seperti pengen salat, seperti makin cinta sama Allah, seperti makin bersyukur pada Allah Ta'ala dan seterusnya. Maka ini ilmu antum bermanfaat, ikhwan. Gak mesti ilmu bermanfaat itu, amalannya setelahnya itu sesuai dengan materi ilmu. Belum tentu. Pokoknya apa yang membuat hati antum tuh bersih dari ilmu yang sahih dan juga ikhlasnya antum, maka itu bermanfaat tuh berarti. Bermanfaat ilmu tersebut. Tetapi kalau misalnya ilmu ini secara zat bermanfaat, secara zat sahih, antum berusaha ikhlas, tapi kemudian antum ditawarkan kekerasan, penyakit oleh guru, maka setelah dari antum menuntut ilmu, hati antum jadi berpenyakit, ah ini berarti ilmu yang cacat. Padahal aslinya sahih. Dan antum ikhlas. Tapi karena ditawarkan kemudian yang enggak benar jadinya, dengan cara yang tidak benar akhirnya antum mengikuti. Baik. Adapun al-amal salih disyaratkan menjadi salih dengan dua hal, yaitu ikhlas dalam beramal dan mutaba'ah li rasulih. Ikhlas berarti faktornya dia bukan faktor keilmuannya. Faktornya ikhlas itu faktor kepribadian atau pelakunya ya, pelaku amal. Adapun kalau mutaba'ah, nah mutaba'ah ittiba' kepada rasul, ini faktornya kembali ke faktor ilmu. Ilmunya harus benar. Jadi amalan saleh berdasarkan pertama ketulusan hati, ikhlas, dan kedua dari segi ilmunya ada apa enggak? Dari segi ilmunya. Ya, mutaba'ah ittiba' itu ittiba' memerlukan ilmu. Ya, ilmu tentang materi amalan ini, maksudnya ini amalan apa? Gitu. Taib wal ilmu nafi' yatadammanu kulla ilmin yakunu lil ummati fihi khairun wa salahun fi ma'ashiha wa ma'adiha. Ilmu yang bermanfaat mencakup semua ilmu yang yakunu lil ummah, yang untuk umat di dalam ilmu tersebut ada khair, kebaikan dan salah, pembaikan, perbaikan. Fi ma'ashiha, ma'ash ini sepertinya dia isim zaman, yaitu di kehidupan duniawinya di sini. Wa ma'adiha, dan kehidupan akhiratnya. Begitu. Ya. Nah, sekarang ilmu yang bermanfaat ini untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kira-kira ilmu dunia bisa masuk enggak? Secara zat ilmu dunia tidak bermanfaat untuk ma'ad, akhirat. Secara zat dia baru bisa disebut bermanfaat untuk akhirat jika diqorinkan dengan niatan. Baru bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Jika diqorinkan dengan niatan. Antum punya ilmu matematika, secara zat dia bermanfaat untuk dunia saja. Tapi untuk akhirat, enggak. Kecuali kalau dengan matematika itu antum niatkan untuk akhirat. Iya. Bahkan ilmu semacam tata boga semacam. Tata boga, enggak buat akhirat, buat apa? Tapi ilmu itu bisa antum manfaat kita. Karena itu ilmu mubah, diniatkan lillahi ta'ala, bisa untuk akhirat, bisa. Tapi bukan karena ilmu ini, karena niatan. Karena ilmu ini secara zat tidak bermanfaat untuk akhirat, secara zat. Tapi secara faktor eksternalnya itu niatan di diri kita, bisa. Seorang istri pandai masak. Pandai masak, kira-kira secara zat pintarnya masak itu bermanfaat gak untuk akhirat? Enggak, kecuali kalau dia niatkan untuk melayani suaminya dengan masakan yang terbaik misalnya. Ah, ini berarti bermanfaat untuk akhiratnya bukan karena zat masakan, tapi karena niatan. Begitu. Beda dengan ilmu syar'i, ikhwas sekalian. Ilmu syar'i, makanya ilmu syar'i itu diwajibkan untuk ikhlas. Kalau ilmu dunia antum enggak wajib ikhlas. Antum mau matre kayak gimana dengan ilmu tata boga misalnya? Ya, enggak apa-apa. Misalnya Pak Abu Rahmat ya habis ngasih makan, kemudian ditarik satu-satu duit. Satu orang 50.000. Enggak apa-apa. Walaupun anda enggak mau ya. Enggak apa-apa. Materi dalam masalah ilmu dunia enggak apa-apa. Ilmunya, ilmu dunia beliau di situ. Ilmu tata boga, matematika. Jadi dosen misalnya biologi misalnya, menaikkan tarif belajar biologinya, tarifnya naik misalnya. Enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa itu. Kenapa? Ilmu dunia. Memang diperuntukkan untuk dunia. Ya. Tapi ilmu agama enggak bisa kayak gitu. Ilmu agama itu ya yang kata Rasulullah SAW, siapa yang mencari ilmu untuk hal-hal duniawi yang tadi seperti untuk membodoh-bodohkan orang jahil supaya disejajarkan dengan ulama atau bisa merendahkan ulama atau lias rifa wujuhan nasilai, yaitu untuk supaya wajah-wajah orang itu berkiblat padanya, yaitu ya riya dan seterusnya. Ini ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i secara zat nafi' lid dunya wal akhirah. Maka enggak boleh ilmu syar'i itu hanya untuk dunia, enggak boleh. Harus untuk akhirat juga, gitu loh. Begitu. Ya itulah bedanya ilmu syar'i dengan ilmu non syar'i. Maksudnya syar'i di sini yaitu ilmu yang hak secara syar'i dan ada sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika al-'ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Dan paling pertama yang masuk ke dalam ilmu nafi', ilmu syar'i, yaitu nama-nama Allah, tentang ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Fa innal ilma bidzalika anfa'ul ulum. Mengilmui hal tersebut sebaik-baik ilmu. Jadi ikhwah sekalian, ini kajian ini kajian ya, dan semoga Allah Ta'ala berkahi dan berikan berikan kita rezeki istiqamah. Ini dirosat seperti ini adalah dirosat ilmu terbaik ikhwah sekalian. Maka tidak boleh diremehkan sama sekali. Ya, dirosat ilmu yang terbaik sebagaimana al-qa'id al-muthla. Tapi kita tidak merekomendasikan diri kita sebagai terbaik pastinya. Wa huwa zubdatur risalah al-ilahiyah. Ya, zubdah di sini, zubdah itu buih, atau anggaplah di sini zubdah yaitu inti atau ringkasan risalah ilahiyah. Wa khulasatu ad-da'watin nabawiyah. Ya, seperti khulasah zubdah. Dakwah kenabian itu intinya ya di tauhid, ya. Di mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa bihi qiwamuddin. Ya bihi qiwamuddin qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Dengan ilmu tauhid asma wa sifat, maka agama itu tertegakkan baik secara perkataan, perbuatan maupun secara keyakinan. Ya. Baik. Tafadhol. Wa min ajli hadza kana min al-mustahil ay yuhmilahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la yubayyinuhu bayanan dhahiran yang fi syak wa yadfa'u syubhah wa bayan istihalatihi min wujuh al-awwal anna risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam kanat mustamilatun ala nuri wal huda kanat mustamalah mustamilatan al-awwal anna risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam kanat mustamilatan ala nuri wal huda fa inna allaha ba'athahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan muniran hatta taraka ummatuhu 'ala al-mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halaka illa halik la yazighu 'anha illa halik wa a'dhamun nuri wa ablaghu ma yahsulu lil qalbi bi ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fala budda ay yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyanahu ghayatal bayan. Astaghfirullah. Ats-tsani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu jami'a ma tahtaju ilaihi min umurid dini wad dunya hatta adabal akl wasyurb wal julus wal manam wa ghayra dhalik. Wa yang sahih di sini hatta ada bil akil atau ada bil akil ikhwan? Siapa yang bisa menjawab? Hatta di sini ini dzarf atau apa ikhwan? Atau ataf? Kalau dia apa dia? Nah ini dicari lagi ya di sini untuk kita mengi'rabkan ada bi ini di sini ada bi atau ada ba, ana minta bantuan antum. Tapi lanjut aja, kita bukan membahas i'rab di sini. Qala Abu Dzar radhiyallahu an laqad tubfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa dhukira lana minhu ilman wa la raiba anna al-ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi dakhilun tahta hadhihi al-jumlatil 'ammah bal huwa awwalu ma yadkhulu fihi li shiddatil hajati ilayhi. Istamir. Al-thalith anna al-imana billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi huwa asasuddin wa khulasatu da'watil mursalin wa huwa awjabu wa afdalu maktasabathul qulubu wa adrakathul uqulu fa kaifa yuhmiluhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min ghairi ta'limin wala bayanin ma'a annahu kana ya'lamu ma huwa dunahu fil ahammiyati wal fadilah. Akhir Arabi' Arabi' anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana a'lamu an-nasi bir rabbih. Kana a'lamu an-nasi bir rabbih wa huwa ansahahum. Wahyu ang sahuhum lil khalqi. Wa ablaghuhum fil bayani wal fasaha. Fala yumkinu ma'a hadzal muqtadat tam mi lil bayani ayatruka babal imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi multabisan mushtabihan. Baik, ahsantu. Wa min ajli hadza Islam agama ilm, agama ilmiah, dan ilmu yang tertinggi adalah ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala, sifatnya dan perbuatannya. Dengan min ajli hadha, demi hal inilah, karena hal inilah kenyataannya begitu ya, kana minal mustahili an yuhmilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengihmalkan. Ihmal itu berarti mengihmalkan, yaitu apa ya bahasa kita ya, enak ihmal, ah mengapa meng menganaktirikan gitu ya, itu bahasa Ustaz Zainal itu ya, bahasa beliau ya. Tapi benar sih, memang benar ungkapannya, maksudnya ke situ memang, yaitu mengihmalkan, merendahkan, apa, tidak mempedulikan gitu loh. Mustahil Rasulullah tidak begitu mempedulikan tentang asma wa sifat ya, dan mustahil wala yubayyinuhu bayanan zahiran. Mustahil Rasulullah SAW tidak mengajarkan, tidak menjelaskan secara zahir dengan penjelasan yang yanfi asyak, yang bisa menghilangkan keraguan, wa yadfa' asyubah atau syubhah ya, mengcounter syubhat-syubhat, wa bayan. Taib, sampai situ dulu. Jadi enggak mungkin ilmu yang tertinggi malah kurang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak mungkin. Karena seruan para nabi, para rasul, semuanya tauhid. Dan mana mungkin seruan utama kemudian kurang diperhatikan. Seseorang, semua orang, semua umat Nabi diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana seseorang bisa beribadah dengan benar kalau masih berkalutan syubhat tentang Allah yang dia ibadahi? Mana mungkin? Makanya heran, ada orang mengangkat, ketika jawab Allah di mana? Allah di hati kita. Tapi ketika dia doa, hatinya kemudian berkiblat ke langit. Ini kan? Gimana tuh? Antara ilmu dengan realita amalan berbeda. Ya. Sekarang bagaimana seseorang ketika dia mengira Allah tidak ada di atas langit? Kalau misalnya bilang di atas langit, itu mirip dengan Tuhannya Sun Gokong atau semisal itu, kata sebagian fukohanya Juhala. Ya. Ya. Nah itu gimana? Mereka mengejek akidah kita, kaum muslimin, dan mereka, dan orang seperti ini muslim juga, kita bilang muslim, walaupun ini kalimat kufur sebenarnya seperti itu. Ya. Cuman karena kita berikan uzur ya, bil junun mungkin. Ya. Ya, kita maafkan ya. Tapi di sini lihat, lalu kalau misalnya dia enggak menganggap Allah itu di atas arsh atau di atas langit, kira-kira dia waktu doa tuh apa yang dia rasakan gitu loh? Ketika dia melihat semesta alam, sawah, bukitan, kira-kira hatinya tuh apa yang dirasakan sih gitu? Kalau merasa dekat dengan Allah, ini rasanya enggak bisa dideskripsikan, tetapi bagaimana mungkin seseorang bisa merasa dekat dengan Allah sementara dia tidak mengimani Allah di atas langit? Gimana? Kita enggak, anu enggak kebayang. Enggak kebayang. Enggak kebayang, ikhwan. Bagaimana bisa seseorang merasa bersalah, berdosa ketika melakukan dosa, tapi dia itu enggak menganggap Allah di atas langit? Itu enggak masuk di hati anak. Kalau anak enggak tahu gimana lo. Ya. Ketika dia bingung, berkalutan, kesulitan dan seterusnya, dia minta sama Allah, tetapi dia tidak merasakan Allah Ta'ala ada di atas segalanya. Itu gimana kira-kira? Ya, makanya akidah yang benar itu mewariskan ibadah yang lebih baik, insyaallah. Insyaallah. Ya. Ibarat lainnya, kalau dikiaskan lainnya, dan tentu Allah Ta'ala walillahil matsalu a'la. Antum mau ke Sukabumi, mau ke Pelabuhan Ratu. Ya. Orang sekarang kalau mau ke Pelabuhan Ratu, biar tenang ngapain? Buka Google Map. Biar tenang. Pelabuhan Ratu. Cek. Lebih tenang lagi, dia klik direction. Anda enggak tahu kok bahasa Indonesia karena pakai bahasa Inggris aplikasi Anda, ya. Direction. Lebih tenang lagi, dia melihat ke estimasi tempuhan waktunya. Kalau pakai mobil sekian, pakai tenang enggak dia? Tenang. Karena ilmu mengetahui tujuan gambarnya. Oh, nanti sampai sini. Oh, lewat sini. Oh, udah. Tenang enggak? Tenang. Coba kalau misalnya dia enggak ngerti lewat mana, dia enggak ngerti sampai kapan. Bingung. Enggak kebayang. Ya enggak? Mau ke Pelabuhan Ratu antum naik motor, bisa? Fadl bisa. Ya 3 jam lah. Ya tergantung. Baik. Antum pakai headset. Ya, pakai headset dan langsung tekan start. Ya. Kemudian Google Assistant-nya langsung mengarahkan antum ke arah Pelabuhan Ratu. Ya. Belok ini, belok sana dan seterusnya. Baik. Rasanya lebih tenang enggak, ikhwan? Lebih tenang kan? Tapi coba ketika itu sinyal mati, ilmu hilang. Kok enggak ngomong-ngomong dia? Ini jalan udah tinggal kanan atau kiri, enggak ada lurus. Dia diem aja. Antum langsung buka kan untuk mengetahui gitu loh. Yang mana yang benar? Jalan yang sahih yang mana? Ah, ternyata sini mati sinyalnya. Ya, taip, lewat sini. Tenang antum. Dibandingkan dengan orang yang belum pernah mengetahui Pelabuhan Ratu, cuma dengar-dengar doang, enggak tahu lewat mana, ya jalan aja dulu dah. Gimana nantinya? Sampai sana bingung. Ya, saya koreksi ya. Lewat Cibadak bisa kan ya? Pelabuhan Ratu lewat Cibadak bisa. Cisaat bisa lewat Cisaat. Kejauhan malah, hah? Kejauhan lewat Cibadak ya. Lewat Cibadak, ya. Kan di sana kan banyak cicinya itu, ya. Cibadak, Cisaat, Ci ini, Ci itu dan seterusnya. Ya. Dia bingung. Dikit-dikit nanya orang, dikit-dikit nanya. Karena enggak kegambar, enggak ada petunjuk. Lah sekarang bagaimana dengan orang yang akidahnya itu enggak punya ilmu? Enggak ngerti tentang Allah. Enggak ngerti. Enggak ngerti nama-nama Allah dan maknanya, enggak ngerti sifat-sifat Allah. Itu khusyuknya gimana gitu loh? Taib, dia ngertilah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan seterusnya. Tapi kemudian udah gitu aja, dia enggak pernah belajar sama sekali, udah cuman tahu gitu doang dan enggak pernah keinget. Kira-kira ketika dia salat seberapa khusyuk dengan orang yang betul-betul mengetahui Allah Ta'ala Maha melihat dan mengetahui dalil-dalilnya, beda kualitasnya, jauh beda kualitasnya, ya. Jadi ilmu ini membuat kualitas amalan itu jauh lebih baik tanpa disadari orang itu mungkin. Dan kebodohan dan kejahilan itu membuat kualitas amalan itu rendah sekali dan bisa tertolak bahkan karena kebodohan. Walaupun orang itu enggak nyadar, begitulah ikhwah sekalian. Baik. Wa bayanu istihalatihi min wujuh. Penjelasan kemustahilan Nabi SAW tidak mempedulikan masalah asma wa sifat, penjelasan kemustahilan tersebut ada di beberapa sisi. Al-awwal anna risalah Nabi SAW kanat mustamilatan ala nuri wal huda. Risalah Nabi SAW mencakup cahaya dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai basyir dan juga sebagai nadhir, memberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah biiznih, mendakwahkan itu, mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, wasirajan munira, dan beliau sebagai pelita yang menerangi. Hatta taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik, meninggalkan umatnya di atas kebenaran yang betul-betul jelas, hujjah, argumentasi yang sahih dan benar yang jelas putih, malamnya seperti siangnya. Artinya hal ini semua itu begitu jelas. Antum berjalan di malam hari dengan agama ini, maka antum selamat. Antum berjalan di kegelapan syubhat dengan ilmu, antum selamat. Jadi orang yang berilmu itu ketika ada syubhat menyerang dia, dengan mudahnya dia menghancurkan syubhat-syubhat itu. Seolah-olah dia berjalan tanpa adanya syubhat. Ya ini baginya jelas. Ini syubhat. Anda tahu ini jawabannya. Udah. Udah selesai. Tapi ada juga orang yang juga enggak ngerasa. Lailuha kana hariha. Ya. Syubhat ditelan semuanya. Enggak ngerasa kok itu syubhat. Dia ngerasa itu hak. Akhirnya dia bingung sendiri lama-lama. Ya. La yazighu anha ila halik. Tidaklah ada orang yang menyimpang dari jalannya Nabi SAW ini kecuali halik. Hancur dia, binasa dia. Wa a'zamun nur wa ablaghu ma yahsulu lil qalbi bi ma'rifatillah. Seagung-agungnya cahaya dan paling tingginya cahaya yang bisa didapat oleh qalbu adalah dengan mengenal Allah, asma'nya, sifatnya, fi'ilnya. Fala budda an yakuna Nabi SAW qad bayyanahu ghayatul bayan. Maka pastilah Nabi SAW telah menjelaskan hal tersebut. Karena hal itu hal yang paling bermaslahat bagi umatnya. Masa hal-hal yang mungkin dianggap remeh seperti cebok saja diajarkan, maka enggak mungkin dong. Ini yang jauh lebih bermaslahat dari itu. Ya. Orang kalau misalnya menunaikan hajat kemudian enggak cebok, minimal gatel dia. Ya kan? Gatel, korek-korek, ya digaruk-garuk ya. Aduh gitu-gitu dah. Tapi orang ketika akidahnya rusak, dia bingung. Karena gatelnya di hati, repot ya. Lebih susah itu. Maka mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memperbaiki keadaan kemaluan manusia kemudian melalaikan masalah hati manusia? Enggak mungkin secara logika dan kenyataan. Atsan yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu jami'a ma tahtaju ilaihi min umuriddin wad dunya. Nabi SAW telah mengajarkan umatnya seluruh yang dibutuhkan dari perkara agama dan dunia. Hatta adab. Nah, di sini adab ini tolong antum apa kira-kira bacanya? Bi atau ba? Adab makan, minum, duduk, tidur, doa-doa sebelum tidur yang banyak itu dan zikir-zikirnya. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa dzakara lana minhu ilma. Nabi SAW telah wafat. Dan tidaklah ada burung mengepakkan sayapnya kecuali beliau menyebutkan tentang hal tersebut ada ilmu. Ini bisa dimaknai perkataan Abu Dzar, bisa dimaknai kinayah atau majaz, bisa dimaknai hakiki. Maksudnya begini, ini bisa dimaknai kinayah, yaitu tidaklah burung mengepakkan sayapnya, ya, itu melainkan ada ilmu. Maksudnya segala hal walaupun remeh itu ada ilmunya dalam Islam, minimal ilmu tauhid dan takdir, ya. Ya, kepakan sayap burung kira-kira apa faedahnya untuk antum? Enggak ada. Tapi apapun yang kita lihat dari semesta ini, sekecil apapun, walau undur-undur sekalipun, ketika antum tertitipkan di kalbu antum ikatan ilmu tauhid terhadap materi ini, agung jadinya. Iya, luar biasa. Ilmu besar. Padahal cuma melihat ke rumah undur-undur doang. Dan tidak sedikit ayat-ayat yang berkaitan dengan rizki terhadap hewan-hewan. Maka cuma lihat gitu doang. Seorang mukmin muslim itu cakrawala yang sangat luas sampai ke atas langit. Lihat yang kata orang-orang sekuler, kita itu terbelakang karena mentok-mentoknya paling ke agama. Justru dengan agama ini, kita pikirannya itu sampai tinggi sekali ke atas langit. Ya, Neil Armstrong itu baru bisa sampai bulan kalau memang benar. Tapi bulan itu baru satu bagian kecil sekali dari langit pertama. Sedangkan ilmu tauhid melampaui segala langit karena Allah Subhanahu wa taala al-a'la, yang tertinggi. Begitu. Atau kita maknai asar ini, asar Abu Dzar ini, yaitu hakiki yang seperti maknanya sama serupa, yaitu sampai masalah burung mengepakkan sayap saja itu ilmu dari Rasulullah itu ada kaitannya dengan itu. Ya, sebenarnya sama maknanya, itu tauhid. Wala raiba anna al-ilma billahi wa asma'i wa sifatihi wa af'alihi, tidak diragukan lagi bahwasanya mengenal Allah taala, asma'nya, sifatnya, fi'ilnya, dakhilun tahta hadhihi al-jumlatil 'amah, masuk ke dalam kalimat umum ini. Bal huwa awwalu ma yadkhulu fihi li shiddatil hajati ilaihi. Bahkan ini termasuk apa, ilmu ini adalah ilmu yang pertama yang masuk ke dalam keumuman ilmu nafi', karena kuatnya kebutuhan manusia akannya. Al-thalith, anna al-imana billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa asasuddin wa khulasatu da'watil mursalin. Iman terhadap asma' wa sifat ini asasnya agama. Maka Nabi SAW bukanlah orang yang bodoh ketika membangun sesuatu. Ada orang yang bodoh membangun sesuatu. Membangun rumah, pondasi enggak dibuat, atap dulu. Itu seperti orang yang berdakwah tauhid nanti dulu, yang penting kekuasaan dulu. Itu bodoh tuh orang-orang seperti itu. Ya. Kekuasaan dulu. Ya. Nantilah ini, kapan kita berkuasa kalau kita sibuk di asas, pasak. Aduh, sampai kapan kita ribut di sini gitu loh. Lah justru ketika kita belum masang asas ini, jangankan atap, tembok aja gak bisa diri. Gimana sampean gitu kan? Tapi orang-orang yang jahil dan tergesa-gesa dari syaitan, mereka memulai dari memperhatikan masalah pemerintahan, kondisi pemerintahan, berita-berita, kabar ini, kabar itu, urusan tauhidnya, tauhid lagi, apa enggak habis tuh kitab tauhid, cuman gitu doang kok, tipis, belajar sekali selesai. Belajar sekali selesai, umat lihat masyarakat, terlalu banyak kemungkaran dan kesyirikan yang, apa lagi keranggan ini? Ya kan? Apa lagi keranggan? Nah, kesyirikan bumi dan laut, ya, di bumi dan di laut. Di sini pisang-pisang ya ditumpuk. Kemudian kalau orang mau nikah kan pakai apa gitu ya. Yang biasa di pinggir jalan atau ditaruh apa gitu. Itu di buminya. Untuk khurafat-khurafat versi mereka. Di laut hal-hal itu kemudian dibawa, dibuang ke laut untuk sedekah laut dan semisalnya. Tuh lihat. Masih ada kayak gini, kemudian kita mengharapkan atap yang betul-betul kuat gitu. Justru ketika seseorang berkonsentrasi di atap, asasnya gak ada, dia akan dihancurkan dan tertimpa oleh atap yang dia berusaha buat sendiri itu. Kenapa? Karena asasnya gak ada. Siapa yang berusaha betul-betul ya membalikkan pemerintahan dan seterusnya, tapi gak mempedulikan masalah masyarakat tauhidnya, lihat apa yang terjadi di Mesir. Akhirnya siapa kemudian yang akan dibalikan? Hancur kan? Padahal itu yang dibuat kan? Dibuat. Tapi masyarakatnya masih banyak yang munkar. Akhirnya apa? Nah, ya akhirnya turun lagi. Dan dihancurkan oleh atap lainnya yang memang mereka mencari dunia. Yang mencari dunia akan menghancurkan orang-orang yang berusaha mungkin niatnya ikhlas tadi. Tapi saya salah. Ya begitu ikhwan di sini. Asas agama ini iman kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang semua mengaku beriman. Semua mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi apakah betul mereka mengilmui itu semua? Nah, taib. Dan ini iman kepada Allah Ta'ala dan asma sifat khulasatu da'watil mursalin. Inti dan ringkasan dari dakwah para rasul. Wa huwa awjabu wa afdalu maktasabathul qulub. Qalbu itu bisa menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Dan hal yang paling indah, paling afdal didapatkan oleh qalbu adalah iman terhadap Allah dan asma wa sifatnya. Wa adrakathul uqul. Kita punya akal. Hal yang paling manis, yang paling indah didapatkan oleh akal kita adalah keimanan kepada Allah Ta'ala, asma dan sifatnya. Maka dengan hal yang paling indah itu, fakaifa yuhmiluhu Nabi SAW. Bagaimana mungkin Nabi SAW menganaktirikan pembahasan ini, pembahasannya yang di kitab terjemahan. Ya, min ghairi ta'lim, enggak diajarin oleh Rasulullah SAW, wala bayan, tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ma'annahu kana ya'lamu ma huwa dunahu, ma'annahu kana yu'allimu ma huwa dunahu fil ahammiyati wal fadilah. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang lebih rendah kadar kepentingannya dari segi kepentingan dan fadilah. Seperti doa bangun tidur, menunaikan hajat dan seterusnya. Bahkan doa bangun tidur sendiri pun itu, atau doa sebelum tidur, semua mengandung tauhid. Jadi segala amalan asasnya pun tauhid. Ya. Bahkan masalah menunaikan hajat ikhwah sekalian. Perbuatan yang sebenarnya ini dibilang ukhrawi enggak juga. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau khutbah di depan manusia. Ya, wahai ya ma'syar mukminin, wahai orang-orang sekalian, ya, sesungguhnya aku pun walau di dalam kamar mandi menunaikan hajat, aku menutup kepalaku dengan pakaianku. Ya, atau menunduk saking aku malu kepada Allah. Jadi maksudnya aku masih berpakaian ketika aku di kamar mandi saking aku malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini aja lihat Abu Bakar As-Siddiq memiliki tauhid yang kuat sampai malu ketika dirinya dilihat oleh Allah Taala walaupun dirinya di dalam kamar mandi. Lihat seperti ini. Agung sekali berarti. Ya, kemudian yang ar-rabi' dan yang terakhir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana a'laman nasi bi rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mengilmui tentang Allah Ta'ala. Wa huwa ansahuhum lil khalq. Yang paling tulus menasihati makhluk. Menasihati maksudnya di sini manusia. Yang paling gigih menasihati manusia. wa ablaghahum fil bayani wal fasahah. Di sini apa terjemahannya, apa terjemahan yang lebih tepat, apa ablaghahum fil bayani wal fasahah, ada enggak? Memiliki kapabilitas tertinggi dalam penjelasan dan kefasihan. Ya, memiliki kapabilitas tertinggi dalam penjelasan dan kefasihan. Ya, taib. Taib. Fala yumkinu ma'a hadzal muqtadha tammi, dan tidak mungkin bersamaan dengan konsekuensi yang sempurna ini, lil bayan, apa bahasanya, konsekuensi yang apa bahasanya enaknya, susah kok terjemahan instan gini, ada bingung jadinya, tapi paham ada maksudnya, cuman bingung. Nah, gimana terjemahannya, Syekh? Sehingga dengan menyandang semua sifat yang memiliki konsekuensi mutlak melakukan penjelasan ini. Masya Allah. Itu arti dari ma'ahadzal muqtadha tamulil bayan. Artinya, Masya Allah bahasa Arab ya. Itu udah paling bagusnya arti, jemaah sekalian. Untuk cari, susah ini untuk diterjemahkan ini. Harus diterjemahkan seperti definisi ya. Ya, dibaca aja itu terjemahannya. Sehingga dengan kenyataan ini gak mungkin dengan apa ya, kenyataan yang disebutkan tadi, an yatruka babal imani billahi wa asma'i wa sifatihi, gak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan pintu atau pembahasan iman billah wa asma'i wa sifatihi multabisan mustabihan, dengan multabis yaitu berkalutan dengan talbis atau bersyubhat. Udah biarin aja umat paham, mereka lah udah enggak usah, ya sudah enggak usah nanti khilafiyah, nanti jadinya bertengkar. Enggak, Rasulullah jelaskan. Kenapa Syekh Utsaimin membuka bab kedua ini dengan hal-hal seperti ini, awal-awal kitab ini seperti ini? Ini namanya ta'sis. Ini yang disebut namanya ta'sis, ya. Ta'sis itu mengpondasikan sesuatu dulu. Ya. Di brainstorming antum dengan pondasi dulu, baru nanti tafri'atnya nanti masalah masail di sini. Karena ketika di sini kaidah udah ada, gambaran berikutnya antum enak nanti. Antum enak nanti. Oh iya. Oh iya, nanti banyak dari kaidah, banyak dari masalah-masalah ujung-ujungnya nanti kaidahnya juga kembali ke awal-awal dari kitab ini. Makanya beliau mulai dari, adapun di kitab aslinya Al-Hamawiyah enggak seperti ini, enggak. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais bahwasanya kitab Al-Hamawiyah Al-Kubra Syekhul Islam Taimiyah itu bukanlah kitab yang betul-betul ta'sil. Dia kitab fatwa sebenarnya. Ya, menjawab fatwa gitu. Jadi bukan kitab yang seperti ini sistematis. Gini ya. Bab pertama gini. Enggak. Itu kitab fatwa Al-Hamawiyah Kubra itu. Enggak kayak ini. Ini bab berikutnya, bab fasal berikutnya. Ini bisa ditaksil, yaitu seseorang bisa membuat skema pemikiran yang sahih dengan kitab ini. Tapi kalau misalnya Al-Hamawiyah Al-Kubra itu fatwa dari awal sampai akhir antum akan nisa nanti suatu saat kita. Makanya ana enggak mau bahas langsung ke kitab tersebut sebelum kita buka gerbang dulu di kitab ini. Kalau kitab ini sudah khatam dan sudah paham alhamdulillah, maka ke Al-Hamawiyah Al-Kubra-nya itu insyaallah lebih enak, lebih mulus insyaallah memahaminya. Tapi kalau langsung ke sana, ya ana tahu gimana orang-orang thoriq gimana. Nanti ini yang thoriqul huda udah masyaallah. Ditaruh di tempat lain kajian ini, wah itu lebih membingungkan lagi. Ya. Ini baru awal-awal, ikhwan, masih enak nanti kalau ke depan-depannya itu, ya permasalahan, insya Allah lebih rumit lagi. Dan karena antum sudah ada modal sebelumnya al-qa'id al-muthla, maka sudah mulai cukup pembiasaannya, alhamdulillah. Ya, makanya sebaiknya memang diawali sebelumnya dengan al-qa'id Al-Muthla, kemudian kitab ini dan kitab-kitab lainnya nanti insyaallah sampai kita istiqamah. Mudah-mudahan DKM enggak memberhentikan ana, mudah-mudahan ya. Sampai kita istiqamah bisa bahas beberapa kitab seperti kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah misalnya. Itu belum ada di Indonesia yang bahas itu. Bahkan kitab ini yang bahas kitab ini aja ini masih minim sekali, ikhwan. Iya, minim sekali yang bahas kitab ini. Dari ahlu sunnah minim sekali. Kalaupun ada mungkin di pesantren khusus, beberapa pesantren saja. Di antara pesantren asal. Dan itu pun susah karena pangsanya untuk santri-santri yang masih ABG. Mereka dibawakan ini, pusing benar. Iya. Tapi kalau antum kan masya Allah. Ya. Antum udah berusia, ya. Walaupun ilmunya ilmu ABG, ya, tapi udah berusia. Insya Allah lebih cakrawala, lebih luas. Saya seperti itu. Maka bersyukurlah dengan kehadiran kajian ini dan terima kasih kepada DKM ya dan juga teman-teman sekalian yang menyokong kajian ini. Tapi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.